الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada sore hari ini, hari Kamis bertepatan insyaallah dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriah atau 2 November 2017, kita berkumpul memanfaatkan waktu, memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk nastazidu minal iman wattaqwa, untuk kita terus berupaya mendapatkan tambahan iman dan taqwa. Ada beberapa poin nasihat yang ana rasa ana secara pribadi sangat membutuhkannya. Dengan harapan melalui penyampaian materi ini, ana menjadi orang pertama yang Allah beri taufik mengamalkannya. Kemudian seluruh yang hadir atau sempat mendengarkan nasihat-nasihat ini, kita semua sudah tahu dan beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang besar, tujuan mulia, yaitu ibadatullah wahdahu, peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Lebih rinci lagi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk memberikan ujian kepada kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Terbaik amalannya, terbaik akidahnya, terbaik akhlaknya, terbaik niatnya. Demikian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. akan ketahuan siapa yang ahsanu amala ketika datangnya ujian. Baik ujian itu bersifat ujian syahwat, di situ akan nampak siapa ayyuna ahsanu amala. Siapa di antara kita hamba-hamba Allah ini yang terbaik amalannya? Menyikapi ujian dan cobaan syahwat. Syahwat, hawa nafsu kita, ambisi-ambisi kita, dan berbagai syahwat yang beragam bentuknya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Saat menghadapi ujian dalam bentuk syubhat, kerancuan berpikir, kesamaran sebuah permasalahan, syubhat dalam bidang ibadah, syubhat dalam bidang dakwah, syubhat dalam bidang akidah, dan seterusnya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Proses ini berlanjut terus. Dia tidak hanya terjadi di satu waktu, kemudian berhenti, dan tidak terjadi di waktu lainnya. Dia tidak hanya terjadi di satu generasi, berhenti, kemudian tidak datang lagi di generasi berikutnya. Bahkan ujian-ujian tersebut menyertai kita di pagi hari kita, di siang hari kita, di sore hari kita, di malam hari kita. Lebih rinci Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ahasiban nas ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka menyatakan bahwa diri mereka adalah beriman, dalam kondisi mereka tidak diuji, tidak diberi cobaan, dalam kondisi tidak diberi fitnah, fitnatus syahwat ataupun asyubuhat, fitnatus syahwatil muhlikah dan fitnatu asyubuhat al-mudillah, fitnah syahwat yang membinasakan atau fitnah syubhat yang menyesatkan. Lanjutan dari ayat ini, Allah menyatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'laman Allahu alladhina amanu aw falaya'laman Allahu alladhina sadaqu walaya'laman al-kadhibin. Sungguh telah kami beri fitnah, sungguh telah kami beri ujian orang-orang yang sebelum mereka, yang menyatakan dirinya beriman, berkomitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nampak bagi Allah Subhanahu wa taala siapa di antara mereka yang sadaqu, yang jujur, memiliki sifat as-sidqu, dalam pernyataan imannya dan komitmennya, dan siapa di antara mereka yang kadzibin, yang berdusta, pendusta dalam klaim imannya. Proses ini terus berlanjut. Mungkin seseorang berhasil dalam ujian 3 periode yang lalu, berhasil kembali dalam 2 periode sebelumnya, berhasil dan selamat, belum nampak ke permukaan pada periode yang lalu. Pada periode yang berjalan, dalam proses mungkin berhasil, selamat dengan izin Allah, mungkin di situ nampak hakikat yang sebenarnya. Demikian sampai benar-benar datang kepada kita al-maut, datang kepada kita al-maut, kematian. Di situ berakhir. Berakhir apa yang Allah katakan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berakhir pula apa yang Allah katakan? Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina sadaqu walaya'lamanna al-kadzibin. Maka dalam kondisi seperti ini, saya dan antum semuanya sangat-sangat membutuhkan adanya nasrullah, adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi syurur anfusina wa sayyiati a'malina, dalam menghadapi kejelekan-kejelekan diri kita. Laulallah, laula an nasaranallah lahalakna. Kalau bukan Allah, bukan pertolongan Allah, pasti kita akan hancur, binasa. Dalam menghadapi diri kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu, jiwa manusia, selalu memerintah, mengajak kepada kejelekan. Kejelekan akhlak, kejelekan ibadah, kejelekan manhaj, kejelekan akidah, dan seterusnya. Begitu juga kita sangat butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, nasrullah, untuk menghadapi asyaitan. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah, bagi kalian adalah musuh, maka posisikan dia sebagai musuh. Tanpa pertolongan Allah, tanpa nasrullah, kita akan binasa dalam menghadapi syaitan. Maka seorang muslim, seorang mukmin akan selalu merasa butuh kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan butuh kepada pertolongan Allah itu diwujudkan dengan ad-du'a wal ilhah fid du'a. Doa kepada Allah dan tak jemu berulang-ulang berdoa, memohon, berdoa, berdoa, berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perasaan yang, harapan yang penuh merasa bahwa dirinya miskin, fakir, butuh kepada Nasrullah tabaraka wa ta'ala. Perbanyaklah memohon kepada Allah taufik. Perbanyaklah memohon kepada Allah an-nasr. Jangan sampai kita bersandar dalam upaya meraih pertolongan, dalam upaya selamat dari ujian, kepada diri kita sendiri. Kita akan binasa. Atau kita bersandar kepada kawan-kawan kita. Bersandar kepada ustad-ustad kita. Bersandar kepada anak-anak kita. Bersandarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hayyu alladhi la yamut. Dialah Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian wajib bertawakal satu-satunya jika kalian benar-benar beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar diri kepada Allah, maka dialah Allah yang mencukupinya. Anda butuh istiqamah? Tawakal kepada Allah. Tawakal itu diwujudkan antara lain dengan doa. Orang yang berdoa dan terus berulang dalam doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami ini setelah kau beri hidayah. Jangan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Berdoa terus. Doa itu bisa juga dalam bentuk al-isti'adha minal fitan. Berlindung kepada Allah, beristi'adha dari fitan. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai bentuk fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Fitnah yang terantisipasi, mudah dikenali dan diketahui bahwa itu adalah fitnah, bahwa itu adalah syubhat, dan fitnah yang tidak nampak, yang sulit terantisipasi, sulit diketahui dengan segera, sehingga banyak yang bergelimpangan. Fitnah yang disebutkan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullah, al-fitnatu idza aqbalat alimaha kullu alimin wa idza adbarat alimaha kullu jahilin. Fitnah itu ketika awal munculnya, awal datang di kejauhan sana, setiap orang yang berilmu tahu ini fitnah, itu fitnah, siap-siap, begini warnanya, begini bentuknya, dari arah sana datangnya, muncul lagi di situ, tahu. Sebelum dia datang, sebelum fitnah itu maju, dia sudah mempersiapkan diri. Sehingga selamat dengan izin Allah, dengan taufik, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika fitnah itu pergi dan telah memakan korban yang banyak, banyak kerusakan yang timbul akibatnya, dengan berbagai bentuk kerusakan, kerusakan harta, kerusakan harga diri, kehormatan manusia, atau jiwa manusia, atau rusaknya dakwah, rusaknya pendidikan, dan yang lainnya dari berbagai bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh fitnah saat dia sudah mengobrak-abrik, kemudian dia pergi. Fitnah itu dikatakan, diandaikan bagaikan sosok wanita ketika awal datangnya. Awal datangnya fitnah, sosok wanita yang cantik, menarik setiap yang melihatnya atau mendengar sifat-sifatnya. Namun ketika sudah benar-benar datang, sudah mulai banyak yang tertarik dan ikut bersamanya, di saat itu fitnah sudah berpaling, ternyata dia seorang nenek tua yang keriput, yang menakutkan, menyeramkan wajahnya. Yang tadi aromanya begitu wangi di awal munculnya, di saat telah banyak kerusakan, hancur, di saat itu berbau busuk. Nenek tua yang keriput dan berbau busuk. Demikian sebagian ulama mengandaikan fitnah di awal datangnya dan ketika dia telah pergi setelah merusak dan menghancurkan. Maka seorang hamba berlindung kepada Allah Tabaraka wa Taala dari al-fitan ma zahara minha, yang nampak dan yang tersembunyi, tersamarkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengajarkan kepada kita untuk banyak berlindung dari al-fitan. Dalam berbagai nasihat dan bahkan amalan-amalan beliau. Ada sebuah sifat yang apabila seorang hamba diberi taufik oleh Allah untuk bersifat dengannya, beramal dengan sifat tersebut, besar kemungkinan dengan izinnya dia terselamatkan dari fitan. Sifat yang pertama adalah as-sidqu, jujur. Kejujuran zahir yang muncul dari kejujuran batin. As-sidqu, jujur di dalam berkata, jujur di dalam bersikap, jujur di dalam bermanhaj. Kata-kata yang mudah, kalimat yang indah didengar, tetapi kita semua membutuhkan pertolongan Allah untuk memiliki sifat ini. Karena seseorang ketika dia jujur dalam bersikap, di dalam bermanhaj, di dalam berakidah, di dalam berdakwah, di dalam berucap, dalam beribadah, besar kemungkinan akan datang kejujuran berikutnya. Besar kemungkinan akan datang kebaikan berikutnya. Demikian Rasulullah mengatakan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wajib atas kalian untuk berhias dan beramal dengan sifat jujur. Karena kejujuran itu akan mengantarkannya kepada kebajikan. Kebajikan imannya, imannya tetap lurus, terjaga dan meningkat. Kebajikan akidahnya, akidahnya terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan. Terselamatkan manhajnya, terselamatkan akhlaknya. Karena Rasulullah menyatakan, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan pelakunya atau orangnya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang hamba bersikap jujur, bersifat jujur dan berupaya sebisanya, seoptimal mungkin untuk jujur dalam berbagai kesempatan di berbagai lini, kecuali pasti akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan siddiq adalah peringkat kedua dari empat peringkat mukminin. Yang tertinggi adalah al-anbiya wa rusul wa humus siddiqun. Yang kedua adalah as-siddiqun, tingkatan kedua selain dari kalangan nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah para syuhada. Yang keempat adalah as-salihun. Semua nabi itu adalah siddiqun dan mereka adalah salihun. Empat tingkatan ini, yang kedua adalah as-siddiq. Dalam sejarah tercatat nama-nama semisal Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq, wa Maryam bintu Imran Siddiqah. Dan masih tentunya di situ hamba-hamba Allah minas siddiqin yang tidak tersebutkan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Namun Rasulullah mengingatkan, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari dusta. Dusta dalam bentuk kata-katanya, mengucapkan sesuatu yang tidak sama dengan realita, menyampaikan sesuatu yang faktanya tidak demikian, atau dusta dalam sikap-sikapnya. Dusta dalam sikap itu bisa disebutkan atau dinamakan juga dengan at-talawun. Talawun itu bisa diartikan dalam beberapa kondisinya sebagai nifaq, kemunafikan. Talawun itu artinya berwarna-warni, dia memakai warna yang sesuai dengan kebutuhan. Ini al-kadzib, dusta dalam sikap. Dusta dalam sikap manhajnya. Dusta dalam akidahnya. Qala iyyakum wal kadzib, waspada kalian dari sifat kadzib, dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan menyeret dia kepada kefajiran, kemaksiatan berikutnya, kemaksiatan lidahnya, kemaksiatan akhlaknya, kemaksiatan manhajnya, kemaksiatan akidahnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kefajiran itu akan menyeret dia kepada api neraka. Wa innar rajul la yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Tidaklah seorang hamba atau sesungguhnya seseorang berdusta dan berupaya dalam banyak kesempatan berdusta karena hawa nafsunya, berdusta karena kepentingannya, berdusta sehingga dia berwarna-warni dalam sikapnya, berupaya terus. Mana yang sesuai? Mana angin yang lebih kuat? Di situ dia akan ikut. Walaupun dia tahu di situ kebatilan. Di mana angin yang lemah, yang tidak menguntungkannya? Dia akan tinggalkan, walaupun dia tahu di situ ada kebenaran. Ini al-kadzib fil mawaqif. Dusta dalam sikap-sikap. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Waspada dari al-kadzib wat talawun. Kata-kata as-sidqu, kejujuran, dan al-kadzib, kata-kata yang kita sendiri takut, kita sendiri khawatir. Semoga Allah jauhkan ana dan antum semuanya. Ketika kita atau saya berbicara seperti ini dalam keadaan khawatir terhadap diri ana, dan demikian ana berharap antum khawatir dan takut. Tidak tersibukkan kita mengarahkan pandangan kita kepada pihak lain. Kepada orang selain diri kita. Oh, maksud dari ceramah ini adalah itu. Oh, maksud dari materi ini adalah itu. Begitu kita keluar dari masjid, keluar dari majlis, mastafadna syai'an. La ziyadat al-iman, wa la ziyadat al-taqwa, wa la ziyadat husnil khuluq. Kita enggak pulang dari majlis ini, dari masjid ini, kita enggak membawa faedah. Enggak mendapatkan faedah tambahan iman, karena benaknya ke tempat lain. Enggak mendapatkan tambahan takwa, karena memang enggak ada niatan untuk beramal dengannya. Menarik didengar, ini maksudnya yang itu, ini maksudnya yang sana, ini maksudnya yang itu. Tidak pula membawa pembenahan akhlak. Ini musibah. Musibah. Wa hadha min adami taufiq. Termasuk bentuk seorang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Maka dari itu, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita banyak membacanya dan mengulanginya, yaitu Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu al-huda. Kata ulama, al-huda ay al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wattuqa ay al-amal bil ilmin nafi', beramal dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Mungkin seorang mendapatkan huda, tapi dia tidak mendapatkan at-tuqa. Mungkin dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi dia tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengan ilmu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus di masa-masa al-fitan, betapa butuhnya kita kepada sifat as-sidq. Betapa butuhnya kita perlindungan dari Allah untuk jauh dari sifat al-kadzib. Karena di situ akan nampak. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh pasti akan nampak siapa di antara mereka yang mengklaim keimanan tersebut, siapa yang sadaqu, jujur, dan siapa yang kadzibin. Kadang-kadang cobaan itu di luar dugaan kita. Cobaan itu kan tadi sudah disebutkan, bisa syahwat, bisa syubhat. Mungkin seorang diberi ilmu yang sangat kokoh, luas dalam memahami syubhat dan membantahnya secara rinci, menukilkan riwayat-riwayat, akwal dan fatwa ulama, mungkin. Tapi ternyata fitnah menimpa dia dari pintu syahwat. Gimana itu? Banyak. Pintu syahwat ini tak terhitung. Misal, ada di antara kita seorang yang Allah berikan kelebihan. Kelebihan akhlaknya, kelebihan pemahamannya, kelebihan mungkin kekuatan hafalannya, kelebihan bahkan dalam bentuk dia banyak diterima oleh kawan-kawannya, disukai oleh kawan-kawannya, didengar nasihat dan ucapannya, diterima ide-idenya, dipercaya oleh lingkungan. Ini ujian bagi pihak yang kedua, yang kebetulan belum mendapatkan itu. Ini yang Allah katakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai fitnah. Ujian. Apakah kalian mau bersabar? Bersabar maknanya, sebelum mana lanjutkan, jam berapa maghrib? Jam 6. Datanglah sebuah penyakit yang dinamakan dengan al-hasad, sehingga dia tidak bisa bersabar. Yang Allah katakan, atasbirun, maukah kalian bersabar menyikapi ajang ujian, ajang fitnah yang Allah jadikan di antara kalian ini? Sebagaimana iblis tidak sabar diberi ujian, perintah bersujud kepada Adam. Iblis tidak sabar menahan diri untuk tidak dengki, mengingat kemuliaan Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Khalaqtu biyadayya, kata, aku ciptakan dia Adam dengan kedua tanganku. Dengan sifat tentunya yang sesuai dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Hasad. Tidak sabar iblis. Akhirnya apa? Membuat syubhat. Tidak sabar iblis. Sampai akhirnya menolak syariat Allah. Dengan ta'wil-ta'wil. Ana khairun minhu. Ana lebih mulia daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, lebih mulia daripada dia ketika kau ciptakan dari tanah. Syubhat. Untuk memuaskan ambisi hasadnya. Mengeluarkan syubhat, mengeluarkan kedustaan, mengeluarkan sebuah berita dan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Tidak sabar. Para malaikat sabar. Dalam keadaan malaikat diciptakan dari cahaya, lebih mulia dari iblis. Nur. Khuliqatil malaikatu min nur. Sungguh telah diciptakan malaikat itu dari nur, dari cahaya. Melihat Adam yang diciptakan dengan kekhususan yang tidak dimiliki oleh malaikat, tidak hasad mereka. Memuji Allah, bertasbih, bertahmid. Diperintahkan bersujud. Fasajadal malaikatu. Kulluhum ajma'un. Malaikat semuanya tanpa terkecuali bersujud kepada Adam, menjalankan perintah. Tidak main logika. Tidak mengeluarkan syubhat. Ikhwani fiddin azanillah yakum. Turun temurun antara Bani Adam wa Bani Iblis sampai hari kiamat. Kadang-kadang fitnah datangnya dari syahwat. Dalam bentuk iri. Kenapa si fulan yang dijadikan ketua panitia? Kenapa tidak ana? Ana merasa disingkirkan oleh teman-teman. Ana merasa disingkirkan oleh ustaz. Mulai dia sakit hati. Apa sebabnya? Kepanitiaan kajian. Apa sebabnya? Kepanitiaan pembangunan masjid. Sakit hati. Disimpan bertahun-tahun dia mencoba menyembunyikan apa yang dalam hatinya. Tahun pertama tidak ketahuan, tahun kedua tidak, tahun ketiga. Tetapi Allah mengatakan, Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah itu akan mengeluarkan segala rahasia yang kalian sembunyikan selama ini. Rahasia kita pun akan terkuak, akan nampak. Kalau enggak di dunia ini, atau nanti di akhirat. Yauma tublas sarair, di hari segala rahasia itu akan ditampakkan oleh Allah. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Syahwat membuat dia tidak sabar. Menahan diri untuk tetap berada di atas aturan syariat dalam menyikapi keadaan, dalam menyikapi sebuah fenomena, dalam menyikapi kawan-kawan dan lingkungannya. Berapa banyak kemudian seorang jatuh dalam fitnah, bahkan dia menjadi orang terdepan dalam fitnah, bermula dari urusan pribadi. Dari urusan dengki, urusan pernah dirugikan, pernah disakiti dengan kata-katanya. Bisa saja memang dia betul-betul terdolimin. Mungkin dalam urusan bisnis. Mungkin dengan urusan anak-anak dia, keributan antar anak-anak. Mungkin keributan antar istri. Benar, dia terdolimin waktu itu. Subhanallah. Posisi dia sebagai mazlum, sebagai orang yang terzalimi, yang semestinya dia sabar, semestinya dia afina anin nas, termasuk orang-orang yang mudah memaafkan. Tidak. Dia simpan itu, dan subhanallah, datang di salah satu waktu, di salah satu tahun, sebuah fitnah terkait dakwah dan manhaj. Tadi dia mazlum. Dia tadi posisinya betul-betul terzalimin. Pernah dirugikan sekian dan sekian dari uang dia. Betul, dia dirugikan. Tapi subhanallah. Ujian berikutnya yaitu fitnah terkait manhaj, terkait akidah, terkait dakwah. Mulai perasaan sakit hati itu bermain juga. Di saat itu, tadi yang kawannya berbuat zalim kepada dia pada periode yang dulu, kali ini terselamatkan dari fitnatus syubuhat. Kali ini dia diberi taufik oleh Allah untuk berjalan tetap di atas al-haq. Dengan kehendak Allah yang maha adil. Allah maha tahu apa yang tersimpan dalam hati manusia. Tapi saudara kita yang satu tadi tetap mengikuti sakit hatinya. Saya tampil beda dengan dia. Saya enggak sama. Saya masih teringat dulu dia menyakiti istri saya. Dia dulu menyakiti anak saya. Dulu dia pernah menzalimi dalam bisnis yang itu. Subhanallah. Yang ini tetap di atas sunnah, di atas manhaj yang benar. Yang itu jatuh dalam fitnah yang menyesatkan. Maka jujur. As-sidqu punya peran yang sangat besar seseorang selamat dari sebuah fitnah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian sifat yang kedua yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni. Tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia. Tidak terburu-buru. Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi, badiru bil amal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Bersegeralah kalian dalam beramal, segera, segera. Di antara amal adalah talabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran, zikrullah, sadaqah, ta'awun di atas kebajikan, mendidik, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Tenang, tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamatkan. Seorang yang tidak terburu-buru, yang ta'anni, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatul masalah. Gambaran permasalahan yang dibahas ini apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini sangat, poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa meraihnya. Tetapi dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengakhiri majelis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaskan atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Quran, tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka. Dengan apa mereka? Dengan doa antara lain, Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami. Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini disebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah, ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan. Istighfar, istighfar, istighfar. Demikian beberapa poin nasihat yang bisa saya sampaikan dalam tausiah singkat kali ini. Insyaallah beberapa atau setelah ini akan ada tausiah dari ustaz-ustaz kita, Fadil Ustaduna Al-Ustaz Abdul Samad Bahuzir, Ustaduna Al-Ustaz Usamah bin Faisal Mahri, dan jika tidak ada halangan dan diberi kesehatan, Ustaduna Al-Fadil Ustaz Qamar Suaidi Hafizahumullah, kita akan mengambil manfaat ilmu dari beliau-beliau insyaallah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.